Padahal aku bisa ngomong, udah Mat, lo cari yang lain, copy aja. Tulisan dari mana kayak ambil gitu ya. Tuh tulisan saya banyak. Kan orang gak tahu dipindah-pindah itu kan. Tidak akan kulakukan. Resikonya apa? Capek aku. Ini pulang ke Israel pergi. Pulang lagi Israel. Udah ditunggu lagi kelas calon guru. Berarti pulang itu gak ada lagi namanya jet lag, jet lag gitu ya. Jet li ada. Terus langsung mesti main kungfu lagi kan. Pulang beres lagi, selesaikan lagi. Karena standingnya banyak lagi. Begitu selesai, minggu depannya. Kelas ABC udah mulai lagi. Saya mesti ngajar lagi eskatologi. Ini mata kuliah baru lagi. Ya, tadinya kursus jadi ini, dari 4 mesti jadi 14. Bayangkan, 10 sesi lagi mesti disiapin. Materinya, maunya selalu full PowerPoint. Itu standar yang kubikin. Jadi capek sendirilah aku. Sebetulnya kalau korat-korat di kertas sambil ngomong mah gampang, orang dari sini semua kok. Tapi mau belajar. Mau coba. Capek-capek. Maka berhaklah aku berharap ada kawan-kawanku yang melihat dan mau belajar. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang tough satu waktu dan bisa meneruskan pelayanan ini. Aku berharap anak-anakku melihat keringat bapaknya melayani dan dia tidak main-main dalam pelayanan. Itu doaku pada Tuhan. Tuhan, tolong anak-anakku ini bisa melihat apa yang mereka mesti lihat. Supaya mereka belajar sungguh-sungguh. Saya bisa ngomong, harus gini, namanya anak-anak ya. Lagi berproses. Mereka mungkin kan bilang, ah itu kan papa, bukan kita. Bisa beda dong. Tapi itu doaku pada Tuhanku. Dan aku percaya, dia akan berikan berkatnya. Bukan rumah, bukan mobil yang ku minta. Anak-anak yang takut Tuhan. Yang melayani Tuhan. Yang tidak hitung-hitungan waktu, uang apapun untuk Tuhan. Dan dia akan lakukan. Dan dia lakukan semua untuk Tuhan itu. Maka aku rindu gereja kita ini akan muncul orang-orang yang luar biasa. Yang punya jiwa, mau melayani Tuhan dengan penuh. Berkelahi dengan zaman ini. Kita akan menjadi satu tim pelayanan yang luar biasa, bukan? Saya tidak akan meminta saudara jadi jemaat yang baik kalau saya tidak mau belajar jadi pendeta yang baik. Aku akan belajar jadi pendeta baik. Dan aku harap aku bisa mengajar apa itu baik. Sehingga dengan demikian, saudara yang kekasih, kita betul-betul memainkan peran kita. Sehingga bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Ketika Paulus mengatakan, beberapa rekan juga kami kirim kepada kalian. Dan beberapa kali mereka kami uji. Ternyata mereka setia. Kirim, setia. Kirim, setia. Markus dikirim, gak setia. Dimarahin. Tapi kemudian Markus pergi dengan Barnabas, kemudian pergi jalan pelayanan, bagus deh ya. Karena Barnabas tipe orang lebih melankolik, yang nyocok rupanya Markus. Tapi akhirnya kemudian pada berikutnya nanti, Markus ikut lagi pelayanan Paulus. Paulus bilang, good, silakan. Gak ada yang salah, saudara. Jadi jangan ributkan itu. Dan ada orang selalu bilang kan, perpecahan untuk perkembangan, omong kosong itu. Kasus Paulus, bukan kasus perpecahan seperti itu. Nanti mereka gabung lagi. Kalau sekarang dihidupi sekarang ini gereja, kalau sudah pecah, abadi itu. Pecah terus-terusan ya. Nanti mereka bilang kita ketemu di surga. Menurut saya terlalu GR itu. Enggak tentu nyampe kok. Bagaimana tubuh Kristus bisa tersobek-sobek? Ini enggak gampang loh, saudara. Saya manusia terlibat di dalam, saya juga confusing berat sebetulnya. Berapa sulitnya. Untuk memulai dan menggarap semua itu. Oleh karena itulah, kita perlu memikirkan dengan baik-baik bagaimana itu terus bergerak dalam hidup kita. Sehingga semua kita menjadi orang yang teruji oleh satu situasi, teruji dari waktu ke waktu, teruji dalam perjalanan hidup ini. Dan bagaimana hidup kita makin hari menjadi hidup yang makin bermutu untuk puji hormat nama Tuhan kita itu. Karena itulah dikatakan saudaraku yang kekasih, kita harus berjalan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memainkan peran kita. Oleh karena itu, bagaimana juga kita harus belajar menghargai orang yang melayani. Itu dikatakan Paulus, tunjukkanlah bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atasmu. Jadi gini, tim ini dikirim, Paulus bilang, orang-orang di Korintus, saudara-saudara kita orang baik dan pelayanan dengan baik-baik, pergilah. Maka Paulus bilang, tolong kalian sambut dia. Buktikan kepada mereka, kalian memang baik.

karena apa yang kau lakukan tak akan pernah menjadi sesuatu yang bisa kami samai. Karena itu, tolong kami tak berhitung tentang keringat dan kesulitan dalam melayanimu. Kami berdoa supaya sebagai jemaat bahu-membahu, saling mengisi, saling melengkapi. Dan gairah itu tumbuh hidup dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Saudara, sebelum kita berdiri nanti, sebelum kita menyampaikan iman rasuli, ada satu hal kemarin saya pikir sharing menarik yang saya sedikit lupa tadi untuk sampaikan. Ketika rekan-rekan dari KBPB kita kumpul, lalu saya cerita sama mereka bagaimana sebetulnya melayani. Saudara-saudara, saya akan terus dari mimbar ini bolak-balik untuk mengingatkan semua kita. Apa yang dilakukan gereja banyak hal. Mika, Pama, saudara sudah tahu. Pergi ke Kalimantan, bagian beban yang saudara harus programkan untuk berangkat dan melihat apa yang kita kerjakan. Tetapi ada satu hal, GPPB yang diselenggarakan setiap Sabtu, gerakan pengabdian pemuda bangsa perlu terus ditumbuh kembangkan. Beberapa anak-anak diberikan pelajaran tambahan, anak-anak pemuda kita gerakkan. Ya. Saudara, datang dan lihatlah. Saya harap saudara punya hati untuk itu. Kadangkala, sepotong Pizza Hut bisa membuat anak itu terasa haru luar biasa. Saya ingat ada satu teman dari anak-anak kita di GPPB. Ya, dia bukan jemaat kita. Rupanya mamanya dengar kali dibawakan Pizza Hut. Berapa potong anak? Dipotong-potong. Lalu anak-anak itu dibagi. Pada waktu keluar mereka saya perhatikan. Anak-anak itu hampir gak makan. Mereka jilat-jilat Pizza Hut sampai lari-lari pulang. Saya bayangkan. Mereka akan berteriak senang dan cerita sama mamanya. Dapat Pizza Hut. Gila ya. Kita mungkin makan seringkali berlebih di piring itu. Maafkan saya. Saya akan berkata, berapa jahatnya kita kalau kita tidak mau melihat mereka. Dan akan semakin jahat tidak menolong mereka. Ayo datang dan berbagi. Silakan Sabtu datang. Anak-anakmu ajari melayani. Supaya mereka bisa mengerti pelayanan real itu. Mereka beli pelajaran tambahan. Ya, tim-tim lagi mempersiapkan kurikulum dan segala macam. Yang kedua, kemudian kemarin saya juga ada dengan pemuda, kita gak akan ada lagi bikin pasar murah. Saya bilang no. Bikin pasar murah itu meleduk saja. Blas, tapi kamu gak pernah tepat arah. Banyak orang datang ngantri minta kupon. Karena saya pernah lihat beberapa orang, ternyata 5-6 orang pegang kupon lapornya ke satu orang. Ya sama aja pindah bandar. Hati-hati. Buat sesuatu yang efektif. Langsung ke sumber. Tidak perlu lagi jual-jual pasar murah. Paket khusus bikin. Datangin anak-anak kita. Tahun ini sudah dimulai. Mendatangi anak-anak yang ikut GPPB, mereka diberi paket lebaran. Ya, mulai tahun ini juga saya sudah minta untuk pemuda atur untuk bikin peningkatan gizi. Jadi tiap Sabtu nanti anak-anak GPPB akan kasih bubur kacang hijau hari ini, besok telur rebus dan seterusnya. Oke. Tapi saya tahu tidak akan menjadi mudah dan saya juga sudah bilang sama anak-anak pemuda, kalian bikin jadwal, tentu akan sulit. Kalau ada yang bisa masak bagus, tapi kalau tidak masak di rumah saya. Ya, pembantu saya akan minta untuk masakin apa aja, bubur kacang hijau atau telur atau apa. Tapi diatur bikin programnya. Supaya anak-anak ini juga bisa ekstra penambahan gizi. Maaf ya, bubur kacang hijau satu mangkok ditambah susu kental manis pakai roti tawar satu. Sorry, cuma 3-4 ribu. Oke? Kali 30 atau 40 anak hanya 120 ribu. Kali 4 dalam 1 bulan 480 ribu. 500 ribu sebulan. Apakah begitu miskinnya kita? Sehingga tidak bisa berbuat itu. Maka saya akan bilang, kalau gak ada yang mau saya akan kerjakan. Ya, ayo anak-anak muda kita dorong. Mereka akan respect sekali kalau Anda sebagai orang tua datang. Ayo ini bagus, maju, dorong mereka. Nah inilah berjemaat ya. Jadi mulai tahun ini kita akan ledakkan terus. Udah cukup pemahaman yang diberikan lewat mimbar ini. Aksi, aksi, aksi, aksi. Ya, datang dan berbuat. Sehingga nanti kita jadi teamwork yang luar biasa. Ya, tapi jangan berbondong-bondong semua gerubuk. Prak, sekali datang ada apel, ada apa. Berubuk, tumpuk semua lagi kan. Enggak lah, diatur. Lapor sama pemuda. Ya, ada David, ada Pantar. Tinggal nanti diaturin semua. Ya maaf, mereka ini ada yang tinggalnya di bawah jembatan. Kalau air lagi hujan pasang naik, mereka pindah rumahnya ke pinggir jalan. Nanti turun lagi, masuk lagi ke bawah jembatan. Ada beberapa yang mungkin rumahnya ada di gang gitu ya. Tapi rata-rata memang kebanyakan ekonominya itu lemah. Jadi silakan ya saudara-saudara, kasih waktu. Sabtu itu jam 1 paling sampai setengah 3, jam 3-an. Jadi maaf, pemuda kita mungkin saudara enggak tahu, remaja kita enggak tahu. Enggak banyak jumlahnya. Tapi saya suka cita karena militansi sikapnya mulai bertumbuh. Walaupun ada sedikit kesedihan karena beberapa yang ya mungkin efek sodanya udah habis ya. Pok lagi turun. Nanti kita pompa lagi ya. Supaya naik lagi tuh sodanya itu ya. Supaya berapi-api terus. Jadi tolong ibu-ibu ya, sudah kuberitahukan ini, dan kalau kau tidak datang, tahulah kau itu dosamu. Dan yang kedua, sebelum nanti kita masuk itu, pengakuan iman rasuli seminar kita akan persiapkan, tolong jangan absen. Supaya jangan nanti kita pengakuan iman rasuli, aku percaya tapi enggak ngerti apa sebetulnya. Oke? Jadi tolong ini seminar serius sangat penting. Ya, jadi dipersiapkan. Minggu 26 saya pulang dari Israel, lalu hari Minggunya sudah mesti khotbah seminar ini. Sabtunya masih pimpin kelas calon guru. Ya. Tolong ayo semangat ya. Kita serius, kita maju bersama-sama untuk boleh hidup menyenangkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli.